hari tadi untuk menyambung daripada kajian kita yang lalu masih tentang bab ilmu. Jadi ini masih panjang sebenarnya bab ilmu. Pada pengajian kita, tausiah kita yang lalu, kita sudah sampaikan tentang sampai kepada pembagian ilmu yang wajib itu. Ya, sudah saya jelaskan, ilmu itu wajib ada dua. Ada ilmu yang fardu ain menuntutnya, ada ilmu yang fardu kipayah menuntutnya. Ini sudah saya jelaskan. Mana-mana ilmu yang fardu ain di antara yang sudah sebutkan, ilmu yang fardu ain menuntutnya itu ada tiga. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu usuluddin atau ilmu tasawuf. Ya. Selain daripada ilmu yang tiga itu, fardu kipayah menuntutnya. Yaitu ilmu-ilmu yang apabila sudah ada orang Islam yang menuntutnya, maka tidak lagi terbebani kita dengan dosa karena kita tidak menuntutnya. Sudah cukup dengan perwakilan-perwakilan yang ada. Tetapi ilmu yang fardu ain ini wajib ain. Artinya wajib tiap-tiap orang menuntutnya. Ya. Lekar itu banyak nanti lagi nih. Ini masih bab ilmu. Ya, bab ilmu. Masih panjang lagi. Ya. Nah, mungkin ada berapa kali pertemuan saya nggak bisa pastikan. Tapi pada malam hari ini kita akan lanjutkan apa. Kalau semalam sudah kita pengertian ilmu itu apa? Pengetahuan. Hukum menuntut ilmu itu apa? Wajib. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fadilah ilmu. Ya. Jadi kita bikin agak sistematis dia. Yang pertama pengertian ilmu itu apa? Sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian hukum menuntut ilmu itu apa? Sudah kita sampaikan. Pada hari ini kita akan bicara tentang fadilah ilmu. Keutamaan ilmu. Manfaat. Fadilah. Jadi ya boleh lah manfaat ya. Tapi fadilah ini keutamaan. Apa keutamaan-keutamaan orang yang berilmu ini? Nah, kita rujuk Quran dulu. Yes. Beberapa ayat Al-Quran itu memang memuliakan, meninggikan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Yes. Di antaranya yang pertama, yes, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dinaikkan derajatnya beberapa tingginya orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Kata Allah. Jadi Allah menaikkan derajat seseorang itu dengan dua sebab. Jadi tentunya kalau Allah sudah menaikkan, tak ada yang bisa menurunkan. Allah menaikkan derajat dua orang. Yang pertama yang beriman, yang kedua berilmu. Di sini kalau kita lihat ayat ini, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dinaikkan Allah derajatnya, ditinggikan Allah derajatnya orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu. Jadi di sini ada kata waw di antaranya. Jadi ya, dan waw atop cuma nanya dan. Jadi tidak cukup satu, iman tidak cukup menaikkan derajat kita di sisi Allah, Pak. Iman belum cukup. Ya. Karena tadi dinaikkan Allah derajatnya, ditinggikan Allah derajatnya orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu. Jadi maksudnya saat orangnya satu, dalam dirinya ada dua. Iman dan ilmu. Nah itu maksudnya. Orangnya satu. Jika orang ini cuma punya iman saja, belum dinaikkan Allah derajatnya. Atau jika orang ini punya ilmu saja, belum dinaikkan Allah derajatnya. Kenapa? Karena kalau orang punya iman, tidak punya ilmu, ini bakal ditokoh. Iman kuat, ilmu tak ada. Ini ditokoh, Pak. Ditokoh sama siapa? Orang yang alim juga nokoh dia. Orang yang pintar juga nokoh dia. Iman kuat. Oh, kau kalau mau sholat, ya, supaya kau bisa diterima Allah. Iya kan? Sholat yang baik itu. Iya kan? Oh, gini, begini, begini. Atau sedang ibadah kita diplesetkan. Iman kuat. Tapi maaf, iman kuat, tapi bodoh. Nah, ini ditokoh. Imannya tinggi. Ilmu tak ada. Ditokoh ini, Pak. Ini jadi sasaran empuk. Nih. Nah, ya. Ditokoh. Yang kedua kebalikannya. Imannya tak ada. Ilmunya tinggi. Menokoh aja kerjanya. Menokoh saja kerjanya. Kemana dia tinggi, nokoh aja kerjanya. Iman ada tanpa ilmu ditokoh. ilmu ada tanpa iman penopo. Jadi dua-dua ini tidak boleh Allah pisahkan. Allah tidak kendak di situ. Supaya naik derajatnya di sisi Allah, karena orang yang beriman tak berilmu juga derajatnya masih rendah. Orang yang berilmu tanpa iman juga derajatnya rendah. Yang menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang punya kedua-duanya ini. Punya iman, punya ilmu. Tidak mau menokoh, tidak mau ditokoh. Jadi tokoh. Jadi kalau ada iman, ya tidak menokoh. Menokoh juga tidak mau karena ada ilmu. Tidak bisa tokoh. Tidak bisa ditokoh karena ada ilmu, tidak mau menokoh karena ada iman. Jadilah dia seorang tokoh. Nah, inilah yang dinaikkan Allah derajatnya. Ya, gak bisa tidak. Nah, jadi kemuliaan orang yang berilmu itu apa? Dia akan menjadi tokoh, tidak akan mau menokoh. Nah, itu menurut surat Al-Mujadilah ayat 11. Fadilah lagi, keutamaan lagi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran tentang orang yang berilmu ini apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Sebanyak yang kita hafal ayat ini. Biasanya kita baca setelah sholat-sholat fardu, ya, dalam mukaddimah kita melaksanakan pembacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Allah sudah bersaksi. Ya. Allah telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali dirinya yang mendirikan segala sesuatu ini dengan adilnya. Artinya Allah menciptakan semuanya dengan adil. Yang bersaksi sedemikian itu adalah para malaikat-malaikat Allah dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Yang mampu menyaksikan bahwa Allah itu menjadikan segala sesuatu itu dengan adilnya itu adalah yang pertama Allah sendiri. Yang kedua adalah para malaikat. Yang ketiga ulul ilmi, orang yang berilmu pengetahuan. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita tidak punya ilmu, kita memandang Allah tidak menjadikan dengan adil, berat sebelah. Tidak. Dengan ilmulah kita bisa membuktikan bahwa Allah ciptakan semua ini dengan keadilan, tidak berat sebelah. Ya, dengan ilmu. Jadi Allah sandingkan nama orang yang berilmu dengan siapa? Dengan malaikat. Disandingkan Allah. Ya. Kalau yang tadi, orang berilmu disandingkan dengan iman. Di dalam ayat ini Allah sandingkan orang berilmu itu dengan malaikat. Ya. Disandingkan Allah orang yang berilmu itu dengan malaikat. Oleh karena itu, ya, yang mampu menyaksikan Allah itu menegakkan, mendirikan, menciptakan segala sesuatu dengan adil, orang yang berilmu. Orang yang bodoh enggak. Ya. Jadi ilmu itu juga banyak. Ya. Yang di mana yang dimaksud ilmu? Nah, tentunya kalau di sini syahidallah, ilmu musahadah. Ilmu menyaksikan Allah. Bukan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ya, ilmu musyahadah. Ilmu yang bisa menyaksikan pada Allah. Ya, tentunya dalam hal musyahadah ini banyak riadah-riadah yang harus kita buat. Riadah artinya latihan. Ya. Jadi orang-orang tasawuf itu banyak melakukan riadah-riadah, latihan-latihan, ya, latihan-latihan spiritual. Nah, baik, ya. Itu fadilah yang Allah, di antara sekian banyak fadilah atau keutamaan yang Allah sebutkan atas orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ya. Rasulullah mengatakan juga dalam salah satu makhum hadisnya, ya, tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tidak sama. Orang yang berilmu itu seperti bintang yang paling terang di antara bintang-bintang yang terang. Rasulullah. Jadi Rasulullah mengibaratkan dalam hadis. Orang yang berilmu itu, ya, adalah bintang yang paling terang di antara bintang-bintang yang terang, kata Rasulullah. Ya. Nah, apa fadilah ilmu yang lainnya? Orang yang memiliki ilmu akan dijaga oleh ilmunya. Berbeda kalau kita punya harta, kata Rasulullah. Jika engkau punya ilmu, maka ilmu akan menjaga engkau, kata Rasulullah. Dan jika engkau punya harta, maka engkau yang akan menjaganya. Jadi kalau kita punya ilmu, Pak, kita dijaga oleh ilmu. Ilmu yang mana? ilmu yang bisa merasa, bukan merasa bisa. Bisa merasa. Kalau kita ada ilmu, kita bisa merasa. Jadi orang yang berilmu itu juga berperasaan. Kalau enggak berilmu, berprasangka. Jadi yang dikendaki kepada kita berperasaan, bukan berprasangka. Arti berperasaan tadi apa? Itu tadi, bisa merasa, bukan merasa bisa. Bisa kita merasakan, kalau ngomong kayak gini ya pasti yang dengar ini tersinggung. Kalau aku ngomong kayak gini pasti orang ini sakit hati. Itu nggak bisa merasa. Lo bahasa Jawanya jangan istilahnya sakarep-karep dewi, sesuka-suka hatinya sendiri. Ngomong nggak peduli orang mau sakit hati, ya bersikap nggak peduli orang mau tersinggung. Ini orang yang nggak bisa merasa ini, ya. Jadi ibu-ibu punya perasaan dia, ya bukan prasangka, perasaan. Kalau prasangka itu lain, dugaan salah aja sama orang itu prasangka. Kalau perasaan enggak, dia menarik dirinya itu kepada diri orang atau menarik diri orang itu kepada dirinya. Kalau aku buat, kalau orang buat aku begini aku sakit hati, aku salah, aku tersinggung. Maunya yang ini jangan aku buat juga sama orang. Dia tarik dirinya itu sebelum dia berbuat orang lain. Atau sebaliknya. Nah, ya kan. Enggak sak. Kalau dicubit sakit. Jangan nyubit, Kan gitu. Kalau dicubit sakit. Enggak usah nyubit, gigit aja. Itu lain pula. Nyubit enggak mau, gigit pula. Ya kan. Nah, ini. Ya. Jadi bisa dia merasakan. Inilah orang yang punya ilmu tadi. Ya. Jadi orang yang punya ilmu itu dijaga oleh ilmunya. Nah, berakhlak, berkelakuan. Ya berkata, ya sopan santun, waduh, hanya ilmu, ya perlunya ilmu. Jadi kata Rasulullah, ilmu akan menjaga kamu, tetapi kamu jika punya harta, kamu yang akan menjaga harta kamu. Ya, nah ini. Jadi saya bilang selalu tadi baru kita sama Pak Pardi tadi melihat-lihat apa tadi baru bicara-bicara di sebelum majelis ini. Sebenarnya orang itu menjadi miskin karena dia tidak bisa memenuhi keinginannya. Tapi orang itu menjadi kaya apabila dia telah bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi orang yang kaya sama yang miskin itu, Pak, kita sudah salah menilai selama ini. Secara zahir, kita menilai orang kaya itu apabila dia memiliki banyak harta, punya banyak rumah mewah, punya mobil yang banyak, punya ladang yang luas. Segala kebendaan-kebendaan yang dimiliki orang itu, kita anggap dia orang kaya. Sementara kita menganggap orang yang rumahnya sederhana, gajinya pun pas-pasan, itu kita anggap orang miskin. Sesungguhnya tidak. Ada orang-orang yang kelihatannya kaya di mata manusia, tapi dia menjadi miskin di mata Allah. Ada orang-orang yang dikayakan Allah, walaupun mungkin di mata manusia dia miskin. Siapa orang-orang yang dikayakan Allah? Siapa orang yang dikayakan Allah? Mereka yang dikayakan Allah itu adalah orang-orang ya, yang mencari kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, bukan berusaha memenuhi keinginan. Nggak tercapai keinginan kita, Pak. Tapi kalau kebutuhan tercapai, Allah penuhi kepada kita kebutuhan kita. Tapi maaf, karena keinginan kita itu didorong oleh nafsu, maka sampai kita mati, keinginan kita tidak pernah akan selesai. Jadi beda antara kebutuhan dan keinginan dalam hidup ini. Kalau kita mencari memenuhi kebutuhan, belum kita cari kebutuhan kita, Allah sudah kasih. Tapi kalau kita mau mencari memenuhi keinginan-keinginan kita, maka sampai kita mati, keinginan itu tidak akan tercapai. Jadi ada dua saja. Antara kebutuhan dan keinginan. Kita mau memenuhi yang mana? Kita mau mencari yang mana? Kalau untuk kebutuhan nggak perlu dicari, Allah sudah kasih. Contoh, Pak. Udara ini, Pak. Udara ini kebutuhan kita atau keinginan, Pak? Kebutuhan, Pak. Bukan keinginan. Pernah kita minta, ya Allah berikanlah saya udara, kami udara. Nggak pernah. Belum kita minta, kalau kebutuhan kita Allah tahu, Pak. Yang bahaya keinginan. Kebutuhan kita Allah sudah penuhi, Pak. Tanpa kita minta. Itulah rahman dan rahimnya Allah. Tanpa kita minta. Yang susah kita mintanya ini keinginan kita, Pak. Maaf. Keinginan kita ini. Contoh, kita belum punya rumah, kepingin rumah. Udah dapat rumah satu, kepingin dua. Udah dapat dua, kepingin tiga. Ya. Nah, coba. Ini kan keinginan. Keinginan. Sudah punya mobil satu, Avanza. Niatnya dulu, kalau punya mobil enak kali ya. Dapat Avanza. Ih, kayak mana ya kalau di atas Fortuner ya. Nah, keinginan kan, keinginan. Akhirnya baru soal mobil saja sampai mati, dia tidak pernah tembus keinginannya. Kenapa? Setelah Avanza dia ke Fortuner, setelah Fortuner dia perlu Arpas dan seterusnya. Sampai dia naik pesawat terbang. Enak ya, aku kalau bisa naik pesawat terbang, ih enak kali rasanya, rasa dia. Karena belum pernah naik pesawat terbang. Begitu dikasih Allah anugerah dia naik pesawat terbang. Dia berpikir, maunya aku punya pesawat sendiri. Dikasih dia, Pak, pesawat sendiri. Punya pesawat pribadi, dia masih berpikir lagi. Maunya saya bisa mengemudikan pesawat sendiri. Padahal kakinya cuma satu, Pak. Tangannya cuma satu. Bagaimana? Keinginannya tidak terpenuhi, kan? Coba. Tangan cuma satu, kaki cuma satu, mata buta pula, misalnya. Kepingin bawa pesawat sendiri. Kesimpulan kita. Keinginan-keinginan ini tidak akan selesai sampai kita mati. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan yang mau kita penuhi dalam hidup ini, sebagian besar, 99% kebutuhan kita, sudah Allah berikan sebelum kita minta. Jadi maka orang yang berilmu dalam tasawuf itu, dia tahu meminta kepada Allah itu apa. Jadi permintaan orang tasawuf, orang sufi itu kira-kira 3/4 dari permintaannya itu urusan iman, urusan takwa, urusan akhirat. 3/4, Pak. Urusan iman, urusan takwa, urusan akhirat. 1/4 saja dia minta soal urusan dunia ini. 1/4 saja, Pak. Tidak lebih dari 1/4. Kalau kita coba kita tengok doa kita, saya rasa lebih banyak kita doa untuk dunia kita. Ya Allah, naikkanlah gajiku. Ya Allah, luluskanlah anakku pegawai negeri. Ya Allah, sehatkanlah aku. Dan lain-lain, dan lain-lain sebagainya. Yang kita minta lebih banyak urusan dunianya. Urusan akhirat, sedikit yang kita minta. Urusan iman, hampir nggak pernah. Makanya saya bilang, kalau orang hilang titik, dia heboh kesana kemari. Kalau orang hilang iman, dia tidak heboh mencarinya. Nah, hilang iman itu bahaya. Maka saya bilang di mana pengajian, kalau hilang TV, hilang kereta, itu hilang kehilangan yang kecil. Atau tak ada kehilangan sebenarnya. Tapi kalau kehilangan iman, kalau mati saudara kita, kita susah. Kalau mati istri kita, kita sedih. Kalau mati suaminya, dia sengsara. Tapi kenapa orang tidak sedih, tidak sengsara, tidak merasa musibah ketika imannya mati? Iman mati itu kan bahaya. Mati lampu aja bahaya, Pak. Mati lampu, nubruk sana, nubruk sini kita. Itu baru mati lampu, Pak. Itu baru mati lampu. Jadi kalau kita ibaratkan iman itu adalah lampu yang ada dalam diri kita, yuk, kalau dia mati. Sudah nubruk entah apa-apa lagi, Pak. Bukan nubruk dinding lagi. Mati lampu kita udah bingung. Mati iman kita kurang bingung. Jadi ilmu yang bisa membedakan itu. Ya. Agar tidak mati iman kita, mari ilmu ini. Ya. Demikian banyak ungkapan-ungkapan dan kiasan-kiasan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keutamaan orang yang berilmu. Nah, orang yang kita selalu dari tingkatan ilmu pengetahuan seseorang dibagi tiga. Jadi dari segi tingkatan ilmu secara umum, manusia itu dibagi tiga. Atau orang yang beriman itu kita bagi tiga dalam hal mengenai ilmu. Yang pertama sekali disebut orang jahil, itu orang bodoh. Kemudian yang kedua orang awam. Yang ketiga baru orang alim. Jadi kita orang bilang, ada saya ini orang awam. Wah, kalau orang awam itu hebat, Pak. Orang awam itu sudah lebih hebat daripada orang jahil. Ah, ya. Awam itu di atas jahil, Pak. Kita ya. Kami ini orang awam. Awam itu artinya orang umum. Kalau yang umum itu menurut kaidah agama, ya, dia paling tidak sudah bisa baca Quran. Itu orang umum, Pak. Awam, Pak. Jadi setidaknya sekurang-kurangnya disebut orang awam itu bisa baca Quran. Tahu sholat, tahu puasa, tahu zakat, tahu haji. Tahu caranya ini masih orang awam. Ya, ini orang awam. Kalau orang jahil udah nggak tahu lagi, Pak. Jadi kalau dia nggak baca Quran, nggak tahu, nggak bisa, apa, termasuk dia. Tapi jahil itu jangan tahu. Itu bodoh. Ya. Nah, kita itu kita bodoh pada Allah. Bodohkan diri kita di hadapan Allah supaya Allah berikan ilmu daripada Allah yang hak tadi. Ya. Baik, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ini fadilah-fadilah daripada ilmu keutamaan-keutamaannya. Bahkan kata Rasulullah, fadilah yang paling utama dari orang yang menuntut ilmu dan dicita-citakannya adalah apabila seseorang itu mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka orang itu dianggap mati fisabilillah. Mati di jalan Allah. Maka kata Rasulullah, tidak ada tempat yang lain kecuali surga bagi orang yang mati dalam menuntut ilmu. Jadi arti mati menuntut ilmu itu, Pak, bukan berarti mati lagi duduk-duduk gini, boleh jadi. Lagi duduk-duduk gini mati. Ya kan? Boleh jadi. Tapi maksudnya, masa dia mati itu dia sedang ada belajar. Malam belajar gini, besok mati. Tapi dia memang lagi masa belajar, itu disebut juga mati fisabilillah. Ya kalau syukur-syukur pas lagi ngaji kita yang mati, ya boleh juga. Jadi orang yang mati dalam masa menuntut ilmu, Pak. Jadi bukan waktu menuntut ilmu. Jadi waktu dengan masa itu agak beda, Pak. Bukan waktunya, kalau waktunya sekarang ini, Pak. Sekarang ini kita mati, alhamdulillah. Tapi yang disebut Rasul, masa. Masa itu agak lebih renggang dia. Jadi masa itu, apabila orang itu mati dalam keadaan masa dia menuntut ilmu, maka dia dianggap fisabilillah dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini fadilah daripada menuntut ilmu. Nah, tentunya nanti pada pengajian kita akan datang, kita akan bahas lagi. Ini masih panjang ini catatan saya buat silabus ini. Masih panjang lagi. Ya, tentang bab ilmu ini. Kita akan bahas lagi nanti jenis fardu yang jenis ilmu yang fardu ain itu ada tiga. Kita akan bahas nanti. Tauhid itu apa pengertiannya, tujuannya apa, fadilahnya apa, ilmu fikih itu pengertiannya apa, tujuannya apa, fadilahnya apa, ilmu usuluddin itu juga begitu. Ini akan kita bahas pada masa-masa yang selanjutnya. Jadi memang tidak perlu terlalu lama, tidak perlu terlalu panjang, agar ini sedikit ini bisa dapat kita renungi, dan mungkin insyaallah pada waktu yang akan datang, kan kita lebih bisa rinci lagi. Jadi intinya pada hari ini, kalau yang lalu intinya itu, ilmu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu hari ini yang kita tentang fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang berilmu. Insyaallah minggu yang akan datang kita akan bahas tentang ilmu tauhid sebagai ilmu, salah satu ilmu yang fardu ain menuntutnya. Apa pengertian ilmu tauhid? Apa pengertian ilmu tauhid itu? Apa tujuannya dan apa fadilahnya? Demikian selanjutnya nanti. Banyak yang akan kita bahas menyangkut tentang ilmu-ilmu ini. Belum lagi nanti ke ilmu fikih, apa yang ada fikih sunnah, ada fikih ibadah, dan lain-lain sebagainya. Ini insya Allah akan kita. Jadi saya mau tuntaskan nanti ini, masalah ilmu ini terus kita sambung. Baru kita masuk lagi yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah akan anugerahkan kepada kita. Sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sudah kita amalkan ini dengan asbab kita menuntut ilmu. Lebih baik setiap hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan, tahun berjalan seterusnya. Mudah-mudahan ibadah kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.